الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-12 dari kitabul wudu. Di bab yang ke-12 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab man tabarraza ala libnatain atau ala libnatain. Bab seseorang yang buang air besar dan tatkala dia buang air besar dia berjongkok di atas dua bata. Dan ini tentunya posisi yang akan lebih menjaga dirinya dari terkena najis tatkala dia buang air. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Qala akhbarana Malik bin Rahman Malik bin Man. Malik bin Anas Abu Man. Siapa kunyahnya Abu siapa? Abdurrahman Al-Imam Malik siapa kunyahnya? Abu Malik Ahsanta Abu Abdullah An-Yahya bin Sa'id wa Yahya bin Sa'id Al-Ansari Rahimallahu ta'ala. Imam Malik siapa kuliahnya? Tulis kalau tidak tahu. An Muhammad bin Yahya bin Habban an ammi Was bin Habban an Abdullah bin Umar annahu kana yaqul inna nasan yaqulun idza qa'adta la hajatik fala tastaqbil qiblah ولا بيت المقدس فقال ابن عمر لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. Dari Was ibn Habban dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata sesungguhnya ada orang-orang yang mengatakan idza qa'adta ala hajatik, kalau engkau duduk menunaikan hajatmu, jongkok buang air, air besar ataupun air kecil, فلا تستقبل قبلة ولا بيت ولا بيت المقدس, maka jangan engkau menghadap kiblat dan jangan pula menghadap Baitul Maqdis. Dan posisinya Al-Madinah itu bainal qiblah bain al-Ka'bah dan Baitul Maqdis. Kalau seorang menghadap ke Baitul Maqdis, maka mananya dia membelakangi kiblat. Nah, sudah kita lihat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala di bab sebelumnya yang melarang sebuah nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam la tastaqbil qiblah wa la tastadbirha. Janganlah engkau tatkala buang air menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakanginya. Kata ulama di sini, orang-orang mengatakan jika kamu duduk menunaikan atau jongkok menunaikan hajatmu, maka janganlah menghadap kiblat dan juga jangan menghadap Baitul Maqdis, itu membelakangi kiblat. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengkhabarkan tentang suatu kejadian yang menunjukkan bahwasanya hadis tersebut yang dinukil oleh orang-orang itu laisa ala umumih, tidak secara mutlak maknanya seperti umum lafaz tersebut. Kata Ibnu Umar, aku sungguh pada suatu hari pernah naik ke atas rumah milik kami. Ini maksud rumah Hafsah bintu Umar, saudari beliau Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Yang dikatakan setelah Hafsah meninggal, rumah tersebut diwarisi oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sehingga beliau nisbahkan kepadanya ala dhahri baitin lana. Pada suatu hari aku pernah naik ke rumah saudariku Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi sallam. Dan ketika aku naik itu untuk hajat, untuk keperluan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menunaikan hajatnya ala labinatain. Beliau jongkok di atas dua labina, dua bata. Jongkok dan kakinya berada di atas bata ketika menunaikan hajat. Kemudian beliau katakan, dan syahid dari hadis yang dinukil, mustaqbilan Baitul Maqdis li hajati. Beliau tatkala menunaikan hajat tersebut, tatkala buang air tersebut, beliau menghadap Baitul Maqdis. Maknanya membelakangi kiblat, membelakangi kiblat. Dan hadis ini memperkuat madhab pendapat al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang terkini di bab yang ke-11 dan merupakan pendapat jumhur ulama bahwasanya larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air itu indal fadha jika di tempat terbuka, amma indal bina, adapun kalau di tempat tertutup maka tidak dilarang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau melihat Nabi SAW ketika buang hajat di rumahnya, posisinya beliau menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi kiblat, membelakangi kiblat. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya yang lebih ahwat aslam, lebih baik lagi, baik di tempat tertutup, di kamar kecil, ataupun di tempat terbuka, kita tidak buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Dan juga ketika kita membangun tempat buang air, maka indah sa'ah, kalau kita dalam keadaan sa'ah, dalam keadaan lapang, kita tidak menyengaja mengarahkan tempat buang air kita ke arah kiblat. Karena di sana ada ulama dari kalangan sahabat sampai sekarang yang berpendapat dengan zahir hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu secara mutlak, baik di tempat terbuka ataupun di tempat tertutup. Sudah kita lihat asar Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala, perawi hadis tersebut, beliau mengatakan falamma qadimna Syam wajadna marahiba qad bunyat nahwa qiblah. Ketika kami datang ke negeri Syam, kami dapatkan marahib, tempat-tempat buang air itu menghadap kiblat. Fananharif, maka kami ketika buang hajat, kami sengaja mencari arah yang lain, tidak sesuai dengan arah marahib, tempat buang air tersebut. Kemudian fanastaghfirullah azza wajal, kami mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Menunjukkan bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari perawi tersebut memahami bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah bersifat umum. Sekalipun tentunya pendapat jumhur itu merupakan jam' baina ad-dalilain wa i'mal dalilain, menjama' dan menyatukan antara dua dalil yang datang yang berbeda, dan itu aula daripada ihmal ahadihima, daripada hanya mengamalkan salah satu dari dua dalil yang datang. Tapi sekali lagi, al-ahwat dan aslam, kita tidak menghadap kiblat atau membelakangi tatkala buang air. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Wasi bin Habban, la'allaka min alladhina yusalluna 'ala awraqihim. Dan disebut Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, Ibn Umar berkata kepada Wasim bin Habban dengan perkataan tersebut dikarenakan beliau ketika duduk di masjid melihat Wasim bin Habban salat di masjid. Kemudian beliau melihat salatnya dan beliau mengira bahwasanya beliau melakukan hal tersebut, sehingga Ibn Umar menegurnya. Kata beliau, la'allaka min alladhina yusalluna 'ala awraqihim, yang sepertinya kamu itu termasuk ke dalam orang-orang yang ketika sholat mereka sholat ala awraqihim, sholat di atas paha-paha mereka. Kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, mana awraqihim, dan nanti akan datang tafsiran Imam Malik, ay man yasiku batnahu biwarikaihi idha sajada, itu orang yang ketika sujud dia menempelkan perutnya ke pahanya. Wahwa khilafah, itu sujud al-masyru'ah, dan itu tentunya menyelisihi sujud yang syar'i yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu atajafi. Dan sudah kita ketahui, dan nanti kita lalui dengan lebih jelas di kitab shalah, bagaimana kaifiyah as-sujud. Umirna nasjud ala sab'ati a'dham, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk sujud di atas 7 anggota badan. Kata Nabi, al-jabha, yang pertama jabha, wa asyara ila anfih, dan Nabi mengisyarkan ke hidungnya. Jadi yang pertama ketika sujud, kening kita harus nempel, begitu pula hidung kita ke tempat sujud. Kemudian al-kafain, yang kedua adalah kedua belah telapak tangan, di 3 anggota sujud. Kemudian arukbatain, kedua lutut. Kemudian terakhir al-qadamain atau atraf al-qadamain, yang terakhir dan yang keenam dan ketujuh adalah telapak kaki atau ujung telapak kaki, harus nempel ketika sujud. Kemudian disebutkan hayah sujudnya Nabi SAW ketika sujud itu membuka dan membentangkan tangan beliau, sehingga ketika sujud, kalau ada anak kambing kecil pun memungkinkan untuk bisa masuk di antara sela-sela tangan beliau yang beliau buka tersebut. Begitu pula tidak menempelkan telapak tangannya di tempat sujudnya, lengannya tidak meletakkan lengannya di tempat sujudnya, dan juga tidak menempelkan perut di atas pahanya, tapi ya saja apa, dijauhkan antara perut dengan pahanya tersebut. Ini banyak kita saksikan penyisihan terhadap sunnah ketika sujud. Siapa ini? Abdul Malik. Coba sini sujud. Maju. Menghadap ke sana. Sujud sini. Hanya di mundur sedikit. Sujud. Sujud. Coba sujud yang baik gimana? Sekarang sujud yang diingat Ibn Umar. Sujud, ya. Turun. Ini. Seperti ini. Jadi nempel ke bawah, kemudian padutnya masih. Lihat yang sana. Jangan turun. Ini nempel. Perut nempel di paha. Ini keliru. Yang masyru, angkat. Ya. Ini diangkat. Di ke depan juga, ya. Yang seperti ini. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Sampai sebagian mengajarkan sholat, terutama kalau perempuan. Perempuan itu katanya kalau laki-laki iya, ya tajam tangannya. Kalau perempuan katanya harus begini. Harus nempel, tidak boleh dibuka. Seperti itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kembali kepada Ibnu Umar, Al-Imam Bukhari menukil tafsiran Al-Imam Malik rahimahullah. Qala Malik, makna yusalluna ala awrakihim. Yani alladhi yusalli wa la yartafi'u anil ard. Itu orang yang sholat dan dia tidak mengangkat badannya dari bumi, dari tempat sholatnya, nempel. Sikunya nempel di tempat sujud, begitu pula perutnya nempel di pahanya. Mahfum? Dan itu khilaf sunnah. Yasjudu wa la sikun bil ard. Dia sujud dan dia tempelkan katanya lengannya dan juga bagian yang lainnya di bumi. Ini sekali lagi khilaf sunnah. As-sunnah itu at-tajafi. Mengangkat selain anggota sujud yang tujuh dan tidak menempel di bumi, di tempat sujudnya. Dan syahid dari Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, Ibn Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwasanya larangan menghadap dan berkiblat itu tidak secara umum. Beliau melihat Nabi SAW ketika di rumahnya membelakangi kiblat, itu menghadap Asy-Syam atau Baitul Maqdis. Dan masalahnya masalah khilafiyah seperti tadi kita sebutkan. Dan tadi Wasi bin Habban rahimahullah ta'ala beliau menjawab ketika ditanya Ibn Umar, seperti engkau termasuk orang-orang yang sholat dan sholatnya katanya ala awraqihim, menempelkan perutnya di paha mereka. Kemudian Wasi bin Habban atau Habban mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya tidak merasa sholat seperti itu.